الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قال رحمه الله: دليل الخشية، أولا الخشية عبادة قلبية، الخشية هي فعلة من خشية الشيء أي خافه، وبمعنى الخوف، إلا أنه أخص من الخوف، لأن الخشية تكون عن معرفة، والباعث إليها المعرفة بمن يخشى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا العبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسماء الحسنى وصفات العليا ازداد خشية من الله، وكلما عظمت فيه الخشية من الله انكف عن الحرام وابتعد عن الآثام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما معناه في بعض كتبه، قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فمعرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته تورث حبه، وتورث أيضا خشيته، وإذا قامت في قلب العبد الخشية من الله كانت سائقا له إلى كل خير وفضيلة، وحاجزا له عن الوقوع في كل سوء ورذيلة. قال رحمه الله: ودليل الخشية، أي والدليل على أن الخشية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، قول الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قول فلا تخشوهم أي الناس، واخشوني أي وحدي، لتكن خشيتكم مني وحدي، ولا تخشوا الناس، لتكن خشيتكم عبادة تخص بالله وحده. فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوا الناس ولا تخشوا الناس، ولتكن خشيتكم من الله، لأن الأمور كلها بيده، ونواصي العباد بيده، وحكمه ماض فيهم، فلتكن خشيتكم من الله، لأن العبد مهما أوتي من القوة والقدرة لا يستطيع أن يصل إليك بأي أذى إلا بشيء كتبه الله عليك، كما في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إذن اجمع قلبك في الخشية ولتكن من الله وحده، فهذه عبودية قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله. قال لقوله: فلا تخشوهم، هذا نهي، واخشوني هذا أمر، نهى عن خشيتي سواه وأمر بخشيتي وحده، فدل ذلك على أن الخشية عبادة من العبادات العظيمة، وأن صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Dalilul Khasyyah, qauluhu ta'ala fala takhshawhum wa khshawni. Dalil ibadah khasyyah adalah firman Allah taala: janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Muallif rahimahullah di sini membahas tentang ibadah khasyah, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu takut. Khasyah adalah ibadah yang berkenaan dengan hati. Dia berasal dari kalimat khasyah, yaitu bentuk kata fa'lah, dari kata-kata khasyahu, khasyah syai'a, takut kepada sesuatu. Namun kata khasyah di sini lebih khusus daripada kata khauf atau takut, karena khasyah adalah takut yang didasari oleh pengetahuan terhadap sesuatu yang ditakuti. Takut yang didasari oleh pengetahuan terhadap sesuatu yang ditakuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Para ulama adalah ahli ilmu, orang-orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merekalah yang takut kepadanya. Oleh karenanya, semakin seseorang bertambah pengetahuan tentang Allah, tentang nama-namanya yang mulia, tentang sifat-sifatnya yang suci, maka dia akan bertambah ketakutannya kepada Allah. Semakin tinggi ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin takut untuk melakukan sesuatu yang haram dan sesuatu yang mengandung dosa. Oleh karenanya, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam sebagian kitabnya, yang artinya, barang siapa yang lebih takut kepada Allah, maka dia akan lebih, barang siapa yang lebih mengetahui tentang Allah, maka dia akan lebih takut kepadanya. Dan dia akan lebih semangat untuk beribadah, dan akan lebih jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Oleh karenanya, mengetahui Allah, mengetahui tentang nama dan sifat-sifatnya, akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah, akan menimbulkan rasa khasyah, rasa takut kepadanya. Apabila di dalam hati seseorang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa tersebut akan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mulia, dan juga akan menjadikan dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Mu'allif rahimahullah di sini mengatakan wa dalilul khasyah. Dalilnya maksudnya adalah dalil dari ibadah khasyah, bahwa khasyah atau rasa takut ini tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman-Nya, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, maksudnya kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, maksudnya adalah takut hanya kepadaku. Maksud dari ayat ini sangat jelas bahwa hendaklah rasa takut kita hanya kepada Allah semata. Jangan sampai takut kepada manusia. Karena apa? Karena seluruh perkara yang terjadi di dunia ini adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubun-ubun semua hamba Allah itu di tangan Allah. Dan keputusan-keputusan Allah lah yang akan berjalan di atas mereka. Maka hendaklah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kekuatan seorang hamba, bagaimanapun kekuasaan seorang hamba, dia tidak akan mampu untuk memberikan kita mudarat sedikit pun, kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah, ingatlah sesungguhnya apabila seluruh umat manusia itu berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu saja, mereka tidak akan mampu untuk memberikan kemudaratan itu kepadamu, kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atasmu. Oleh karenanya, hendaklah kita mengumpulkan hati kita untuk fokus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut ini merupakan ibadah hati yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya, fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka, dan ini larangan, wakhshawni, tapi takutlah kepadaku, ini perintah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk takut kepada selainnya, dan memerintahkan kepada kita untuk takut hanya kepadanya. Ini menunjukkan bahwa takut merupakan ibadah yang sangat agung, dan apabila ibadah tersebut diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perbuatan kesyirikan. قال رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الإنابة معاشر المستمعين الكرام هي الرجوع الأوبة إلى الله، معناها أوسع من التوبة، لأن الإنابة توبة وزيادة. الإنابة إلى الله هي توبة وزيادة، لأن التوبة الرجوع من الذنب وترك وعدم العودة إليه، لأن التوبة الرجوع من الذنب وترك وعدم العودة إليه، والإنابة رجوع عن الذنب وإقبال على الله وعلى طاعته وعلى ما يقرب إليه. فالمنيب الراجع إلى الله، الآيب إلى الله، المقبل على الله تاركا للذنوب مقبلا على الطاعات والعبادات وأنواع القربات. قالوا أنيبوا إلى ربكم، أي لتكن الإنابة منكم إلى الله وحده، لأن الإنابة عبادة لا تكون إلا لله. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بها، قالوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أقبلوا على الله وارجعوا إليه، توبوا إلى الله، الإقبال على الطاعات وترك الذنوب والتخلي عنها ومجاهدة النفس على فعل أنواع القرب. فالإنابة عبادة لا تكون إلا لله. وأنيبوا إلى ربكم، أي أقبلوا عليه طاعة وذلا وخضوعا وانكسارا واجتنابا لما نهى عنه جل في علاه. Para pemirsa yang dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif rahimahullah berinjak kepada ibadah yang selanjutnya. Beliau mengatakan wa dalilul inabah, dalil dari ibadah inabah. Dalil dari ibadah inabah. Inabah artinya adalah kembali. Kembali kepada Allah ya. Dalilnya adalah firman Allah taala wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, serahkanlah diri kalian kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum azab menimpa kalian. Thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong. Ibadah inabah, atau yang kalau di bahasa Indonesia kan kembali, ini adalah ibadah yang berupa tindakan untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan makna inabah ini lebih luas daripada makna taubat. Makna inabah lebih luas daripada makna taubat. Karena ibadah inabah ini adalah ibadah taubat dan ditambah dengan sesuatu. Ditambah dengan sesuatu yang lainnya. Inabah kembali kepada Allah adalah taubat dan ditambah dengan ibadah yang lainnya. Karena ibadah taubat itu merupakan ibadah atau tindakan untuk kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini taubat. Sedangkan inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa sekaligus menghadapkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, melakukan ketaatan-ketaatan dan melakukan taqarrub-taqarrub kepada Allah. Maka orang yang munib, orang yang melakukan ibadah inabah, dialah orang yang kembali kepada Allah. Orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah, meninggalkan dosa-dosanya dan menggantinya dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadah dan bermacam-macam amalan taqarrub kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya, kembalilah kalian hanya kepada Rabb kalian. Karena inabah adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah semata. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Maksudnya adalah, kembalilah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan menghadapkan diri kalian kepada ketaatan-ketaatan, dengan meninggalkan dosa-dosa, dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Intinya, inabah ini adalah ibadah yang tidak boleh dihaturkan atau dipersembahkan kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wa dalilu al-isti'anah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. والاستعانه طلب بالعون، والسين للطلب. لما نقول الاستعانه، الاستغاثه، الاستغفار، هذا كله فيه معنى الطلب، والسين في اولها للطلب. فالاستعانه طلب العون، والاستغاثه طلب الغوث، والاستعاده طلب العود، والاستسقاء طلب الاغاثه. فالاستعانه عباده، والمراد بها طلب العون. وإذا أردت العون للقيام بأي مصلحة دينية أو دنيوية، أو أردت التسديد فيها، فاطلب ذلك من الله، لأن الله وحده المعين المستعان. قال سبحانه: والله المستعان. هو وحده المستعان، هو الذي يطلب منه وحده العون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي. وهو دعاء عظيم. فالعون بيد الله، والله هو المستعان. فالذي يريد العون في حاجاته الدنيوية، أرزاقه، معاشه، تسديده في مصالحه، متاعه، ويطلب العون في عبادته وطاعته وقرباته، لا يطلب ذلك إلا من الله الذي بيده أزمة الأمور. فطلب العون عبادة، الاستعانة عبادة لا تصرف إلا لله. قال: والدليل إياك نعبد وإياك نستعين. أي إياك نعبد، أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك. وإياك نستعين، أي نطلب منك العون يا الله ولا نطلبه من غيرك. فالأسلوب هنا أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من أساليب الحصر في اللغة العربية، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. أصل الجملة نعبدك نستعين بك، فقدم المعمول على العامل، قال إياك نعبد، فحصر العبادة بأن لله وحده، وإياك نستعين حصر طلب العون بالله وحده. فأفادت هذه الجملة، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أفادت في قوتها ودلالتها إفادة قولك نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. هذا معنى قولك إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أيها الأخ الموفق عهد بينك وبين الله، تكرره كل يوم فرضا واجبا عليك 17 مرة في الصلاة المكتوبة. وعهد بينك وبين الله، تعاهد الله، تقول في عهدك إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تعاهد الله أنك تعبده ولا تعبد غيره، وتستعين به ولا تستعين بغيره. والواجب على كل مسلم أن يفي بهذا العهد، وأن يفي بالعهود عموما، وأن يفي بهذا العهد العظيم على وجه الخصوص. الله يقول: أوفوا بالعهود. هذا عهد بينك وبين الله، وهو أعظم عهد يجب أن تفي به وأن تؤديه على التمام والكمال. Kemudian muallif rahimahullah beranjak kepada ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah isti'anah. Ibadah isti'anah. Isti'anah artinya adalah meminta bantuan. Isti'anah artinya meminta bantuan atau pertolongan. Di dalam kalimat isti'anah ini ada sinnya. Dan sin di sini artinya mengandung arti permintaan. Sebagaimana di dalam kalimat yang lain ya, misalnya al-istighathah, maksudnya adalah talabul ghauth, meminta keselamatan. Misalnya lagi al-istighfar, di sini ada sinnya, artinya adalah talab al-maghfirah, meminta untuk diampuni dosanya. Di sana ada kalimat al-isti'adah, maksudnya adalah talabul audh, meminta untuk dilindungi. Di sana ada kalimat istisqa, di sini ada sinnya, maksudnya adalah talabus saqi, talabul ighathah, yaitu meminta untuk diturunkan hujan. Intinya sin di dalam kalimat-kalimat yang semacam ini artinya adalah untuk menunjukkan makna permintaan. Isti'anah artinya adalah meminta pertolongan. Ini merupakan ibadah. Maka apabila kita menginginkan untuk meminta pertolongan di dalam maslahat apapun ya, baik maslahat agama ataupun maslahat dunia, maka harusnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya zat yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahul musta'an, dan Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah menyabdakan kepada sahabat beliau Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, maka janganlah sekali-kali engkau meninggalkan untuk mengatakan di akhir setiap solatmu, mengatakan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk membaikkan ibadah-ibadah kepadamu. Dan di antara doa yang dinukil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sangat terkenal, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, ya Allah, bantulah aku, berilah pertolongan kepadaku, jangan sebaliknya. Ini merupakan doa yang sangat agung, karena seluruh pertolongan yang datang kepada kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan pertolongan di dalam hajat-hajatnya yang berhubungan dengan dunia misalnya ya, seperti rizki, seperti kehidupan yang baik, atau hajat-hajat yang berhubungan dengan akhiratnya, seperti ibadah, seperti agar dibantu dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka jangan sampai dia meminta hal tersebut kepada selain Allah. Dia harus meminta hal tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal tersebut semuanya hanya di tangan Allah. Dan isti'anah merupakan ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam ayat ini, iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah, maksudnya adalah kami beribadah kepadamu ya Allah, dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Begitu pula dalam ayatnya, wa iyyaka nasta'in, kami kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Di sini ada metode atau uslub hasr, metode pembatasan di dalam bahasa Arab ya. Ini adalah merupakan di antara metode dalam bahasa Arab untuk membatasi suatu perbuatan, yaitu dengan mendahulukan objek daripada predikatnya. Mendahulukan objek daripada predikatnya. Seharusnya kata-katanya adalah kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Ketika dibalik, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan, di dalam bahasa Arab akan menunjukkan makna hasr, makna pembatasan. Maksudnya adalah bahwa hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sehingga kata-kata iyyaka na'budu itu menunjukkan arti, atau artinya sama dengan kata-kata kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Begitu pula iyyaka nasta'in artinya kami meminta pertolongan kepadamu dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Dan para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami hanya beribadah kepadamu ya Allah dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah, ini adalah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulanginya di dalam salat fardu kita sampai 17 kali. Ini perjanjian antara kita dengan Allah. Kita berjanji bahwa kita tidak beribadah kecuali kepadanya dan kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Maka sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk menepati janji ini dan janji-janji yang lainnya secara umum. Tapi janji ini merupakan janji yang paling agung, janji untuk beribadah hanya kepada Allah dan janji untuk meminta pertolongan hanya kepadanya. Maka hendaklah kita menepati janji yang paling agung ini dengan sesempurna mungkin. Dengan sesempurna mungkin agar kita mendapatkan kemuliaan di sisinya. ثم قال رحمه الله ودليل الاستعادة قل أعوذ برب الناس. والاستعادة هي طلب العود، أي أن يعيدك من شيء تخافه. والاستعادة هي الاعتصام والالتجاء إلى من تطلب من أن يعيدك من هذا الذي تخاف. فالاستعادة هي طلب العود، وهي هرب من شيء تخافه إلى من يخلصك وينجيك ويحميك منه. وملجأ المؤمن دائما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى، فالمسلم دائما يفزع ويلجأ ويعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فالاستعادة هي طلب العود وهي عبادة. والتعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، تعوذاته بالله سبحانه وتعالى من شرور الدنيا وفتنها وشر الأشرار والشيطان. Kemudian مؤلف رحمه الله menginjak kepada ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah isti'adah. Beliau mengatakan wa dalilul isti'adah qul a'udzu birabbi annas. Dalil dari isti'adah adalah firman Allah, katakanlah bahwa aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Isti'adah, ibadah ini berarti ibadah untuk meminta perlindungan. Ibadah untuk meminta perlindungan dari sesuatu yang kita takuti. Isti'adah adalah menyandarkan perlindungan kepada sesuatu yang menjadi tujuan permintaan kita dari sesuatu yang kita takuti. Sehingga isti'adah, ibadah isti'adah ini adalah meminta untuk dilindungi. Itu merupakan tindakan lari dari sesuatu yang kita takuti. Larinya kepada seseorang atau sebuah zat yang bisa menyelamatkan kita. Lari kepada zat yang bisa melindungi kita, yaitu Allah. Seorang muslim harus selalu lari untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang beriktisam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Isti'adah adalah merupakan ibadah, meminta pertolongan kepada sesuatu, kepada seseorang. Ini merupakan ibadah. Ibadah ketika kita meminta perlindungan dari sesuatu yang kita takuti. Hendaklah kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada banyak ya, banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, baik yang berhubungan dengan dunia, keburukan yang berhubungan dengan syarril asrar, asrar, keburukan-keburukan yang sangat banyak, banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Wa dalilu al-isti'adah qawlu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil nas. وعرفنا معنى الاستعادة وهي ما يكرهه الاستعادة هي الطلب إذا كان في جانب يخشى منه الإنسان فهذه تسمى استعادة وأما إذا كان في جانب يريده الإنسان إذا يسمى لياذة لوذ ولهذا يفرقون بين العوذ واللوذ أن العوذ مما تخاف وتكره اللوذ فيما تحب وترغب. مؤلف رحمه الله mengatakan ودليل الاستعاذة, دليل dari ibadah isti'adzah ini adalah firman Allah Ta'ala قل أعوذ برب الفلق, katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepada Rabbnya Falak. Kemudian قل أعوذ برب الناس, katakanlah wahai Muhammad aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwa makna isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ini berbeda dengan makna liyadzah. Liyadzah adalah berlindung kepada sesuatu dari sesuatu yang diinginkan, dari sesuatu yang diinginkan, yang dicintai. Ini perbedaan antara liyadzah dengan isti'adzah. Wa naktafi bihadha al-qadar wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini sampai di sini dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kebaikan kepada kita semuanya.